Terima kasih. Kemudian yang berikutnya dari Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz, apakah menunggu jodoh bisa dilakukan dengan pacaran atau menunggu saja sampai Allah mendatangkan jodoh untuknya? Sebab banyak saat ini yang mendapatkan jodohnya dengan pacaran dari hamba Allah di Kendari. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jodoh itu bukan ditunggu. Seperti rezeki, rezeki bukan ditunggu, tapi harus dicari. Laki-laki tidak boleh menunggu jodoh, tidak akan ada jodoh datang sendiri. Laki-laki harus melamar, bukan dilamar. Kemudian wanita, bagi wanita mungkin akan berkata, loh bagaimana saya mencari jodoh? Bukan dengan pacaran, bukan dengan ombar kecantikan, tapi dengan apa? Walinya yang mencarikan. Walinya yang bertanggung jawab. Itulah arti wali. Wali itu bukan hanya ketika datang ke penghulu yang mengawinkan, menikahkan saja. Bukan. Wali itu bertanggung jawab mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena itu dulu Fatimah bintu Rasulullah SAW. Ketika Nabi sudah merasa Fatimah sudah saatnya menikah, beliau tidak biarkan begitu saja orang datang, silakan datang atau mau dilamar, silakan tidak, silakan tidak. Beliau tawarkan, beliau cari. Dilamar oleh Abu Bakar, ditolak oleh Nabi. Dilamar oleh Umar, ditolak oleh Nabi. Dilamar oleh Utsman, ditolak oleh Nabi. Beliau menanya, kemanakah Ali? Dicari, dicarikan jodoh yang paling tepat untuk putrinya. Bukan pasrah, lah yang datang Abu Bakar, ya sudahlah, kasihkan Abu Bakar. Tidak. Tapi Nabi mencari kemana Ali. Ali merasa sungkan untuk melamar karena tidak punya uang untuk mas kawin dan walimahnya. Maka dia tahu diri tidak melamar. Sedangkan Abu Bakar sudah punya uang, Umar punya uang, Utsman punya penghasilan. Maka mereka berani melamar. Tapi Nabi merasa mereka bukan jodoh yang tepat untuk Fatimah. Beliau cari orang yang tepat, yang bisa jadi orang tepat tadi terhambat. Kenapa? Belum bekerja, bisa jadi karena penghasilannya belum cukup, masih membayar utang. Nah ini yang cari. Orang tua wajib mencarikan. Wajib mencarikan. Ketika Hafsah radhiyallahu ta'ala anha diceraikan oleh suaminya, atau ditinggal mati oleh suaminya, Umar bin Khattab setelah masa iddahnya Hafsah tidak berpangku tangan. Beliau datang kepada orang yang beliau rasa cocok, soleh, dan bisa menjadi suami yang baik bagi putrinya Hafsah. Dia datang kepada Utsman bin Affan. Ditawarkan putrinya. Maukah engkau menikah dengan putriku? Ternyata Utsman bin Affan merasa, mengatakan, untuk saat ini saya tidak berminat untuk menikah lagi. Beliau tawarkan kepada Umar, kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun Abu Bakar sudah mendengar. Sebelum ditawar oleh Umar, sudah mendengar bahwa Nabi sudah rasa-rasa ingin melamar Hafsah. Maka Nabi tidak ingin, Umar, Abu Bakar tidak ingin lancang mendahului Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menawarkan putrinya kepada Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar, ternyata tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan. Umar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini temanku yang baik-baik ini, Utsman dan Abu Bakar ini, nah atau apa yang terjadi pada mereka, kalau bahasa kita seperti itu. Kok seakan-akan tidak percaya sama keluargaku. Anakku sudah menjanda, aku tawarkan untuk dinikahi, ternyata kok tidak ditanggapi. Utsman menurut saya lebih santun karena dia mengatakan saya lagi tidak siap untuk menikah saat ini. Tapi Abu Bakar kok cuma diam. Lebih menyakitkan di hatiku, katanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya. Adapun Utsman, maka Utsman akan menikahi wanita yang lebih mulia dibanding putrimu. Karena ternyata Nabi sudah merencanakan ingin menikahkan putrinya kepada dengan Utsman. Adapun Hafsah, maka Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih mulia dibanding Abu Bakar dan Umar, yaitu aku. Ditawarkan. Itulah orang tua yang bertanggung jawab. yaitu mencarikan jodoh yang paling cocok untuk putrinya. Percayalah Pak, Bapak itu lebih pengalaman tentang laki-laki dibanding putri Bapak. Putri Bapak itu kalau boleh dikatakan nol besar, tidak punya pengalaman tentang laki-laki yang baik. Bapak sudah jadi laki-laki, tahu siapa itu laki-laki. Sedangkan putri Bapak tidak pernah jadi laki-laki, sehingga tidak tahu laki-laki. Dunia laki-laki seperti apa tidak tahu. Bapak lebih banyak bergaul dengan laki-laki, lebih kenyang dengan asam garam. Laki-laki yang baik itu seperti apa? Bapak lebih tahu. Jangan biarkan putri Bapak yang tidak punya pengalaman apa-apa mencari sendiri, nanti salah pilih. Tapi Bapak yang sudah pengalaman, kenyang pengalaman, jadi laki-laki dan bergaul dengan laki-laki, carikanlah untuk putri Bapak pasangan yang soleh dan yang bertanggung jawab, yang baik. Sehingga tidak ada alasan bagi putri kita untuk kemudian apa? Menunggu dan menunggu. Kenapa? Bapaknya sudah paham. Tawarin Duk, kau sudah besar, kalau kamu sudah mau nikah, kalau kamu sudah siap, Bapak mau carikan sekarang. Atau ditawari, kamu kalau menikah, Bapak nikahkan mau enggak? Melalui ibunya, Duk atau Nak, ibu sudah melihat kamu sudah pintar masak, sudah pintar merapikan rumah, sudah pintar ngerawat adik, nampaknya sudah waktunya ibu mau carikan. Harus seperti itu, jangan biarkan, Duk, kamu kok belum bawa pulang temanmu? Ini gimana? Nanti asal bawa pulang orang kan, siapa yang tanggung jawab? Ini namanya orang tua yang kurang bertanggung jawab. Jangan biarkan anak kita yang tidak pengalaman mencari pasangan hidup sendiri. Orang tualah yang harus bertanggung jawab mencarikan pasangan yang ideal. Karena bukan aib bagi kita untuk menawarkan anak kita. Ayam saja kita tawarkan, Pak. Kita bawa ke pasar, mau jual ayam. Berapa kamu berani nawar? 100, kemurahan enggak. 110. Berani kita menawarkan ayam. Khawatir apa? Ayamnya dibeli dengan harga murah. Lah kalau anaknya kok bisa N2E, sedapatnya. Dan ini gimana pemikiran orang tua yang kita zaman sekarang ini, bagaimana ini? Kalau ayam dicarikan penawaran yang paling tinggi, tapi anaknya sak dapete. Siapapun yang nawar, ya wis itu yang nawar, ya wis dikasihkan. Bukan maharnya yang paling banyak, Pak. Tapi akhlaknya yang paling baik. Karena jangan diteruskan budaya wali itu menunggu, menunggu dan menunggu. Namun wali proaktif. Cari itu anak-anak muda yang, wah kelihatannya baik ini. Dek, dek, kamu kan sudah waktunya. Waktunya apa, Pak? Ya waktunya nikah. Kok belum nikah? Ya, Pak, masih nyari kerjaan. Ya sudah, jangan khawatir. Saya nikahkan sambil nyari kerja. Insya Allah, baik. Kalau dia memang anak yang baik, mau. Apalagi kalau kita bisa meyakinkan bahwasanya masalah pekerjaan itu bisa dicari, bisa bekerja sambil menikah. Burung saja nikah tanpa harus dapat pekerjaan dulu, masa kita khawatir nikah kalau belum dapat pekerjaan. Burung itu tidak ada lamaran pekerja, Pak. Waktunya nikah, nikah dia. Waktunya kawin, kawin. Ya bisa beranak pinak dan berkembang biak. Tidak ada yang kelaparan. Kenapa kita khawatir? Apalagi kita tahu calon kita ini orang yang baik, calon mantu kita itu orang yang soleh, ya berpendidikan, ya berakhlak baik. Insya Allah tidak akan menyanyikan putri kita, Allah Ta'ala.